Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, ikhwana fiddin azzakumullah. Dari prinsip yang pertama, dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah yang disampaikan tadi, yaitu ar-raddu 'alal mukhalif, bantahan-bantahan kepada orang-orang yang menyimpang. Dan dijelaskan tadi bahwasanya ahlus sunnah bukan seperti mumayyi'in, bukan pula seperti mutasyaddidin. Dari situ diangkat prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip dakwah salafiyah, dan itu menjadi ciri khasnya pemahaman salaf, ialah al-wasatiyyah wal-i'tidal. Dakwah salafiyah, manhaj salaf, manhaj pertengahan. Manhaj pertengahan diapit oleh dua penyimpangan. Ada ekstrem kanan, ada ekstrem kiri. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ada radikalisme kanan, radikalisme kiri. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ada pihak kanan, ada pihak kiri. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ada yang melampaui batas, ada yang kurang. Ahlus sunnah tengah-tengah. Ini merupakan keistimewaan Islam wal muslimin, keistimewaan ahlus sunnah salafiyin dengan dakwahnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian umat pertengahan. Wasatan, kata Rasul, adlan khiyara. Umat yang adil, umat yang terbaik. Dan ini, ikhwan, ini merupakan prinsip yang menyeluruh. Sebuah manhaj yang pertengahan dalam semua bab, dari bab-bab agama, selalu berada di tengah-tengah dengan bimbingan wahyu ilahi, tidak melampaui batas, tidak kurang. Barakallahu fikum. Ini dikarenakan manhaj salafi, sebuah manhaj yang dibangun di atas qala Allah qala Rasul. Dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Salfiq Al-Zafiri, beliau mengatakan, fal manhajus salafi huwa al-islam. Manhaj salaf adalah Islam itu sendiri. Li'annahu manhajun ya'tamidu ala qala Allah qala Rasuluh. Dikarenakan ia adalah sebuah manhaj yang bersandar pada apa yang difirmankan oleh Allah dan apa yang disabdakan Rasul SAW, Quran dan Sunnah. Walaysa ala uqul rijal wa ra'ihim wa la al-ahwa'i wal adwaq. Manhaj ini tidak dibangun di atas akal-akal seseorang atau pendapat-pendapat orang semata. Tidak pula dibangun di atas hawa nafsu dan adwaq, nurani. Bukan. Wala ya'khudhul ahkama min al-awatif wal hamas. Manhaj ini tidak mengambil hukum dari perasaan dan semata-mata emosi. Bukan. Bal huwa manhajun hakim yataqayyadu bin nususi syar'iyyah. Manhaj salaf ini manhaj yang penuh hikmah, yang selalu terikat dengan nas-nas syar'iyyah. Nah, sehingga dia menjadi manhaj yang wasat. Manhajun wasatun fi kulli babin min abwabiddin. Sehingga dengan itu manhaj salaf, manhaj pertengahan dalam semua bab, dari bab-bab agama, sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal yang sehat, apalagi sesuai dengan nas yang sahih, yang sharih. Ini ikhwan, contohnya sangat banyak. Dalam semua aspek ahlu sunnah tengah-tengah, dakwah salafiyah tengah-tengah, barakallahu fikum, la ifrat wa la tafriyat. Terkait dengan bab masalah pemerintah, muamalah ma'al hukam, Banyak dakwah-dakwah yang menunjukkan sikap anti pemerintah secara mutlak. Tidak mau sama sekali berhubungan dengan pemerintah, dengan penguasa. Tidak sama sekali. Entah meyakini penguasa itu tagut, entah meyakininya sebagai penguasa yang kafir, atau meyakini sebagai penguasa yang tidak salafi barangkali, atau semisalnya. Sedikit pun tidak mau berhubungan dengan pemerintah. Anti pemerintah. Ini menyimpang ya ikhwan. Ada pula dakwah barakallahu fikum yang begitu mengusung semua program pemerintah dengan mutlak tanpa terkecuali. Dia membela, dia mengusung semua kegiatan, semua yang diadakan oleh pemerintah dalam semua hal secara mutlak. Ini juga keliru. Ahlus sunnah wal jamaah menyatakan mereka bersama dengan pemerintah, berhubungan dengan pemerintah, berjalan dengan pemerintah, bersinergi dengan pemerintah dalam perkara-perkara yang syar'i dan perkara-perkara yang maslahat dan yang mubah saja. Tidak boleh dalam perkara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innama ta'atu fil ma'ruf, yang namanya ketaatan hanya dalam perkara yang ma'ruf. Ketika dia hanya dalam perkara-perkara yang mubah, ikut. Assalamualaikum. Diminta supaya lembaganya di bawah naungan pemerintah, ikut. Assalamualaikum. Diundang oleh pihak pemerintah membicarakan masalah-masalah dakwah keumatan, ikut. Selama tidak ada unsur kemungkaran padanya. Program-program pemerintah dijalani selama tidak ada unsur kemungkaran padanya. Demikian seterusnya. Tengah-tengah. Anti tidak, ikut dengan mutlak juga tidak. Tapi diikuti sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, diikuti dalam perkara-perkara syar'i atau perkara-perkara maslahat duniawiyah yang mubah. Hadza ahlussunnah. Paham ikhwan? Barang siapa yang menuduh ahlussunnah salafiyin antipati dengan semua program pemerintah, hadza kadzdzab. Mendusta ikhwan. Yang menuduh salafiyin ahlus sunnah anti pemerintah secara mutlak, ada kadzab. Barang siapa pula yang menuduh ahlus sunnah salafiyin sebaliknya, bersama dengan pemerintah dalam semua hal, semua bidang secara mutlak, ada kadzab. La hadza wa la hadza. Ada ketentuannya. Hanya dalam perkara syar'i, hanya dalam perkara maslahat, maslahat umum duniawi. Tidak boleh ada unsur kemungkaran padanya. Atau wadih. Barakallahu fikum. Dalam pembahasan jihad, ada sebagian dakwah barakallahu fikum mengibarkan bendera jihad secara mutlak. Ada munharif penyimpangan ya. Jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Tidak ada Islam harus dengan jihad, jihad. Secara mutlak dengan ketentuan. Ada penyimpangan ya. Ada pula sebagian dakwah barakallahu fikum yang anti jihad. Ini juga penyimpangan barakallahu fikum. Yang benar qadamtina azakumullah al-sunnati wal jamaah tidak menafikan jihad. Tetapi berjihad dengan ketentuan syar'i. Di antaranya berjihad harus dengan pemerintah, bersama dengan pemerintah, dengan komando pemerintah, dengan bendera pemerintah dan ketentuan yang lain yang ada. Tidak secara mutlak. La hadza wa la hadza. Terus demikian dalam semua hal. Di tengah-tengah. Itulah yang namanya dakwah salafiyah. Ini berlaku dalam semua bab terbab-bab agama yang ada. Paham itu? Dalam pakaian ya, Pak. Sebut. Tidak usah. Tidak usah. Wis. Ala kulli hal. Ini semua ada pada al-sunnati wal jamaah. Wasatiyah fil umuri kulliha, pertengahan dalam semua perkara. Kenapa? Dikarenakan dasar mereka qala Allah qala Rasul, ayat hadis, keterangan salaf, selesai. Dan menggunakan akalnya orang per orang dan semisalnya dalil. Yang sesuai dengan dalil pasti akan lurus. Barakallahu fikum. Nama ikhwan. Hadza wadih. Dan masih banyak lagi yang lain sebenarnya ikhwan. waktunya ini yang repot ini. Barakallahu fikum. Di antara asal min usul da'wah salafiyah, prinsip-prinsip dakwah salafiyah ialah dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang berjalan di atas basirah, di atas petunjuk dan ilmu. Ini nanti aja wis kita sampaikan nanti di sana di apa namanya? Talang Pau. Ini silakan kita sampaikan di Talang Pau insyaallah taala. Temanya dakwah salafiyah, dakwah di atas basirah. Nah. Setuju? Biar berlanjut. Di sini enggak mungkin kita sampaikan di sana insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Bagaimana sikap kita yang benar kepada pengikutnya Hajuri yang ada di sekitar kita, Abu Turab dan pengikutnya? Disampaikan terus ya, Khan ya. Sudah diklasifikasi. Kalau orang ini orang yang tertipu dengan keadaan mereka, tidak tahu siapa mereka, dikiranya sama. Dia mencari-cari kebaikan, larinya ke sana. Yang semacam ini taklif. Antum dakwai dia, nasihati dia, tegur dia, lembutkan hatinya, ajak dia kembali pada Al-Haq. Tapi yang sama kayak Turab ini tadi, ikhwan, khalas. Turab, tahta Turab. Nah, semua di bawah, di tanah, ikhwan. Janganlah la yutafadil, antum jangan ngurusi dia. Anggap wujuduhum ka'adamihim, anggap kayak enggak ada, ikhwan. Udah. Antum aktivitasnya normal sebagaimana biasa, barakallahu. Naam, Allahul musta'an. Artinya dikarenakan penyimpangannya sangat-sangat gamblang itu ya. Jadi kan disebutkan HD berapa ini? HD 3. Nah, ini cucunya Haddadiyah. Cucunya Haddadiyah. Gurunya sendiri Al-Hajuri dikatakan Haddadi oleh para ulama. Dikarenakan dengan mudahnya mengklaim orang lain hizbi dalam kata tidak punya hujjah yang kuat. Yang berseberangan dengan dia Haddadi terus demikian. Allahul musta'an. Ya guru saya juga. Tapi alhamdulillah Allah azza wa jalla memberikan taufik kepada kita sehingga bisa berlepas diri daripadanya. Sehingga belajar agama itu yang serius, tapi jangan taklid. Semua harus dengan hujjah barakallahu. Antum bayangkan, sholatnya harus menggunakan pasir. Tidak mau pakai keramik, tidak mau pakai karpet. Masih kayak gitu? Masih? Karpet. Nah, apa gitu? Dulu nggak pakai karpet. Sekarang pakai karpet. Nah, ada perubahan ijtihad berarti ini. Fikihnya siapa itu? Kok membedakan imamnya pasir, pak mamunya nggak pakai pasir? Hah? Nggak punya dana. Beliau siap kasih dana itu. Pak kasih dana. Hah? Nggak punya dana? Nggak punya. Nah, siapa tahu dia begitu karena nggak punya dana gitu loh. Allahu musta'an. Nama ikhwan. Itu sama sekali bukan sunnahnya Rasulullah SAW. La, abadan. Dulu memang di zamannya Rasulullah SAW, barakallahu fikum, di awal kehidupan beliau, kondisinya memang enggak ada kaum muslimin. Enggak ada dana, enggak ada biaya. Mereka dulu dalam kondisi yang memang terpuruk dalam karakter duniaannya. Seadanya masjidnya dari pelepah kurma dan segala macamnya, bawahnya gak mungkin diapa-apakan, apa adanya. Baik, itu kondisional namanya. Terbukti pada masa-masa khilaf, kekhilafahan yang setelahnya diperbaharui. Di masa Umar diperbaharui, bagus. Di masa Uthman tambah bagus lagi. Dan sampai sekarang ini tidak ada seorang pun yang mengingkari. Itu disebutkan dalam Sahih Bukhari. Nah, ada kelas itu. Faham ya? Para ulama salaf terdahulu itu sebenarnya karena kondisi pada masa lalu. Sebenarnya tidak ada. Rumahnya pendek, dipegang sama tangan, sentuh tangan langsung, dan segala macamnya. Kondisi. Setelah itu, Setelah itu, ketika mereka memiliki yang namanya harta benda, enggak demikian rumahnya. Itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Sebagian dikirim ke Romawi untuk dikirim ke Syam untuk perang melawan Romawi, sebagian dikirim ke Irak untuk melawan Persia. Kemenangan demi kemenangan, ghanimah demi ghanimah didapatkan, berubah kehidupannya. Rumahnya bagus-bagus. Siapa bilang rumahnya begitu begitu saya? Lah. Paham tuh? Nah, yang semacam itu bukan sebagai sebuah sunnah mutaridah, tapi kondisional. Namanya qadhiyah muayyanah. Terbukti amalan salaf setelah itu. Kalau seandainya demikian terus rumahnya mereka itu, tidak boleh lebih daripada itu. Tentu rumahnya muslimin dari zaman dahulu kala sampai sekarang segitu aja ya. Rumahnya dia pakai pasir enggak? Rumahnya dia tinggi berapa? 1,5 meter, 2 meter, 3 meter. Rumahnya dia setinggi apa? Hah? 3 meter. Ketika dia begini, kecanda enggak? Nah, menyelisih pemahaman salafnya dia. Ada ya. Dan amalnya semua muslim demikian. Terus kemudian dia meyakini semuanya batal salatnya begitu. Atau fikir dari mana ya? Allahul Musta'an. Gurunya sendiri, masjid gurunya sendiri, karpetan semua ya kawan. Bangunannya gede, besar, tinggi begitu ya kawan. Enggak sih, atom kalah ini atom. Apa atomnya ini? Terus meyakini selama ini dia salah gitu salatnya, ya, batal semua begitu. Nauzubillah min dzalik. Yang setahu saya di Indonesia ini yang punya pemahaman semacam ini, selain dia, ada di Sidoarjo. Mantan KNU, namanya Mahrus Ali. Nah, itu sholatnya harus dengan pasir. Nah, sholat jamaah, Jumat, id bahkan. Tidak boleh makan ayam, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan tahu, tidak boleh makan tempe, tidak boleh. Nah, iya kan. Nah, wanita yang nifas lain dengan haid, dia boleh sholat, dia boleh puasa. Wah, medeni ya kan. Ini bukan Abu Turab yang dari sana ya kan. Allahul Musta'an. Itu dari mana? La haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal, kalau dia anggap enggak ada orangnya, jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Adapun yang masih tertipu didakwahi. Allahul Musta'an. Ya kita tahu dikarenakan ya selama ini belajarnya ya bareng sama kita orang. Bareng-bareng sama kita orang. Walaupun beliau duluan beberapa bulan di Yaman, pulang sekian tahun setelah kita pulang. Tapi sekian tahun itu kan gonjang-ganjingnya banyak, perang dan segala macam, enggak efektif belajarnya. Efektif belajar ya ketika sama-sama kita di sana. 4-5-6 tahun selama di sana itu efektifnya belajar. Ya sama-sama kita. Gurune ya podo, semuanya sama, maktaba ya bareng dan segala macamnya, bahas perkara ya bareng-bareng. Dia tahu saya tahu dia. Barakallahu fikum. Naam ya ikhwan. Makanya begitu. Ini kok aneh, tahu-tahu bikin pasir. Nah dulu gurunya enggak ada pakai pasir. Yang ngajari siapa? Hah? Yang ngajari siapa? Saya selama di sana belum pernah saya mendapatkan ilmu dari seorang pun dari mustafid-mustafid yang tadi damaj yang ngajarkan semacam ini. Wallahu alam dari mana ya, Pak? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Apakah hajawurah termasuk hadadiyah? Iya. Dari sisi bermuda-muda dalam bab itu na'am. Simahumut tabdiyah. Naam ya kan. Tadi hadih tiga. Hadih tiga. Apakah yang berhak menghajar para pelaku bid'ah hanya para ustadz kami? Jawabannya tidak. Tetapi masing-masing kita melakukan tindakan hajar. Hajar itu meninggalkan dia. Banyak modelnya, tidak mengucapkan salam, salam tidak dijawab, tidak majelis dengan dia, tidak mengambil ilmunya, tidak mendengarkan ceramahnya, tidak baca bukunya, sakit tidak dijenguk, mati tidak diantar, tidak disolatkan. Itu semuanya hajar. Semuanya bisa berbuat ya. Walaupun itu seorang diri di sebuah tempat, bisa. Hah? Semua masak kampung itu dari kalangan Hizbiyin, Mubtah, Alibin'ah. Itu bisa berbuat hajar. Mereka mengadakan acara-acara fiat enggak ikut. Itu hajar. Mereka membuat sebuah buletin atau majalah, antum enggak baca. Mereka punya radio, antum enggak dengarkan radionya. Itu hajar namanya, ikhwan. Paham tuh? Namanya hajar wiqai. Hajar untuk menyelamatkan diri. Tapi kalau yang dimaukan hajar artinya menyampaikan tahzir, peringatan di depan umat tentang bahaya dia, itu bagiannya ahlul ilmi yang punya ilmunya para itu. Babnya para ustaz. Paham tuh? Ada amaliyah, ada dengan makna menyampaikan di depan umum. Kalau menyampaikan di depan umum, bukan bagiannya antum, bagiannya para ustaz. Tapi terkait dengan amaliyah langsung hajar, semua kita menghajar kemungkaran-kemungkaran yang ada. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Siapa bilang hajar itu gugur gara-gara arusnya sedikit? Tidak bisa. Tetap dapat minimal hajar dengan hatinya antum. Antum enggak suka dengan itu semuanya. Dengan hati. Selama lama iman. Mereka sendiri yang menggugurkan prinsip hajar dari kalangan Rojaiyun, Rojali katanya mereka, Rojaliyun atau Rojaiyun yang enggak mau hajar, yang enggak mau tahdir. Mereka orang yang paling keras tahdirnya, paling keras hajarnya ya, paling keras. Barakallahu fikum. Mereka kalau sudah berbicara masalah kita orang, sangar ya, ya dihabisi kita orang ya. Katanya enggak pakai hajar, enggak pakai tahdir. Taklif dong sama kita orang. Enggak. Sikat sama mereka. Ketika bicara masalah khawarij, terorisme, enggak ada mereka. Sikat, dihajar, tahdir. Katanya enggak laku bab tahdir sekarang ini. Bicara masalah Rafidhah, Syiah, dihantam sama mereka. Loh, katanya enggak ada tahdir. Kok disikat? Bicara masalah sufi, wah paling agresif. Mereka dengan orang-orang sufi dan nahwiyin, wah begini ya ikhwan. Diembek-embek sama mereka. Katanya enggak pakai tahdir. Ya apa sih? Bahkan dakwah kita tercoreng-moreng gara-gara mereka. Tapi terkait dengan yang ngasih dana, enggak boleh tahdir ya. Ini bukan lagi masa-masa tahdir, enggak boleh hajir-hajiran. Itu apa itu? Itu mutasyaddidin. Itu orang-orang yang jago-jago manhaj atau apa itu? Ternyata diterapkan terkait dengan yang ngasih maslahat kepada mereka. Ya, Baya. Urusannya begini-begini, diambil. Apa tahdir itu? Gak ada tahdir. Ini bukan zaman tahdir. Kalau orang Jawa itu bilang, badukan apa tahdir itu? Gorengan apa tahdir itu? Terkait dengan yang maslahat bagi mereka. Kalau seandainya mereka taklif, betul-betul melembutkan hati dengan cara takliful qulub, enggak boleh hajar, gandeng semuanya. Ya Allah, teroris gandeng, Syiah gandeng, Sufi gandeng, Rafidhi gandeng, semua gandeng, Jil gandeng, Jin gandeng, semua kamu gandeng. Kami juga digandeng dong. Nah, kami ini siapa? Nyatanya enggak. Ini enggak digandeng, enggak ada maslahatnya. Enggak digandeng, enggak ada maslahatnya. Enggak digandeng, enggak ada maslahatnya. Enggak ada maslahatnya. Buangi semua lah, digandeng yang ini karena ada maslahatnya. Ya Pak ya, jawaban iya, itu yang nyata barakallahu fikum. Itu namanya hawa nafsu, bukan manhaj yang sahih. Wallahul musta'an. Iya ya. Bicaranya plong dikarenakan ya sebagian mereka guru sendiri, sebagian mereka teman sendiri, sebagian mereka orang-orang baru yang setelah kita. Jadinya tahu betul siapa mereka. Mereka tahu kita, kita tahu mereka. Ngomongnya enak gitu lah ya. Barakallahu fikum. Menjalani sejarah bersama-sama. Dulunya ya sama-sama kita. Allahul musta'an. Thank you. bagaimana menasihati orang yang lebih tahu dari kita dalam permasalahan agama. Nah, ketika anda mendapati entah itu para ustaz atau yang lebih berilmu daripada antum jatuh dalam perkara kesalahan, antum yakin itu perkara kesalahan, antum yakin dia pelakunya, maka caranya berbeda. Caranya harus lebih bagus, lebih sopan. Caranya bertanya seolah-olah ada orang ketiga yang terjatuh dalam kesalahan tadi. Afan Ustaz mau tanya, di sebuah tempat itu Ustaz, ada seorang ikhwan itu, dia begini Ustaz. Gimana menurut pandangan antum? Padahal ikhwan itu ya, iya beliaunya ini. Begini itu, ya kesalahannya beliaunya ini. Antum dengan bahasa bagus. Gimana Ustaz? Antum bahasanya betul-betul ingin tahu. Kalau dia betul-betul ustadz yang muwaffaq diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, dia akan langsung tersadarkan. Kan gitu ya. Langsung dia mengatakan, jazakallah khair, Allah ifarifik atas tegurannya. Masyukur ya akhi. Ya, itu perbuatan saya. Saya salah. Saya istighfar. Saya taubat kepada Allah Azza wa Jal. Jazakallah khair atas tanbihnya. Enteng, selesai ya kan. Enggak panjang pembahasannya. Tapi ustaz yang mutakabir, yang sombong, yang mu'jib binafsih mengatakan, siapa itu? Nah, gitu ya. Ngerasa dia, siapa itu? Atau kemudian ngerti dia sehingga langsung dimarahi dia ini. Ini siapa? Ini saya kan? Nah, kamu ini siapa? Kamu tuh ngerti dakwah dari saya. Kamu tahu ilmu dari saya. Kok berani-beraninya kamu apa namanya nyalakan saya? Ada mutakabbir. Batarul haqqi wa qamtun nas, menolak al-haq, melecehkan orang lain. Ada ghairu muwaffaq. Ini ikhwan pangkal penyimpangan berikutnya. Hati-hati. Hati-hati. Jadilah seorang ustaz, seorang dai yang tahu diri. Rahimallahu mar'an 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang tahu diri. Kamu itu manusia biasa, banyak salahnya, banyak alpanya. Mestinya berterima kasih ketika barakallahu fikum ditegur sama yang lain. Nah, al-muhim dengan cara yang pas, dengan cara yang bagus, dengan bahasa-bahasa kinayah, bukan langsung gitu ya. Paham misalnya? Nah, kecuali antum tahu dari ustadz ini sekian lama untuk pengalaman sama beliaunya, ini orang masya Allah lapang dada, siap menerima kritikan. Langsung berdua sama beliau. Afan Ustaz, tadi antum begini Ustaz. Ini kayaknya kok kurang pas ini Ustaz. Itu gampang. Tapi kalau tidak dengan cara yang tadi, bahasa orang ketiga dan semisalnya. Juga ketika antum menasihati orang yang lebih tua usianya, orang tua dan segala macamnya yang jatuh dalam kesalahan dan semisalnya, ikhwan, ini perlu dikasih siasa. Jangan tuh samakan kayak teman kamu sendiri. Oh, langsung, Pak, Bapak ini sudah tua, masih aja berbuat mungkar kayak gitu. Wah, sudah mau mati lagi. Wah, ini kurang etis. Orang tua begitu kan langsung emosi, ikhwan. Ditolak nasihatnya antum. Dengan cara baik-baik. Antum punya kewajiban hormat kepada dia selaku orang tua. Udah berdua tanya gimana Pak kabar Pak, sehat Pak, alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. Nah, antum bisa cerita orang ketiga, menceritakan orang ketiga, ceritakan di saya pernah datang ke sebuah tempat Pak. Di sana tuh masya Allah ada orang yang bagus, orangnya soleh Pak, khair, orangnya baik semuanya Pak. Tapi orang ini terkadang agak sedikit gimana gitu. Jatuh dalam sebuah kesalahan, kadang dia begini, bukan poin-poin kesalahan dia, kadang dia begitu, begini, begitu. Setahu saya itu perkara begitu kan dalam agama kan tidak boleh. Jadi kayak kau lagi cerita gitu, padahal yang diceritai itu banyak antum ini. Itu namanya siasah dalam perkara menasihati. Uslubnya harus bagus. Haraklah itu. Gitu ya. Apalagi yang punya posisi, punya kedudukan, itu lain pembahasannya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jambir. Hah? bagaimana tata cara salat tarawih yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah SAW, seperti tempat kami dilakukan 4 rakaat, kemudian salam. Loh, walu tok 4 rakaat, kemudian salam. 4 rakaat, 3 rakaat, salam gitu ya. Nah, apakah sah? Nah, ikhwan, kitab yang terbaik yang pernah saya baca dalam bab ini, kitab yang ditulis oleh Syekh Al-Allamah Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, namanya At-Tarawih, Salat Tarawih. Kitab khusus dan diringkas dalam kitab Qiyamu Ramadan. Disebutkan di sana beberapa kaifiat, beberapa tata cara dari berbagai macam riwayat yang ada yang beliau sahihkan, ya. Dan semuanya bisa. Dari semua kaifiat tadi yang paling afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Salatul laili matna matna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ditutup dengan 1 rakaat salam. Sehingga jumlahnya 11, maksimal 13. 2 ini, ada yang mengatakan 2 rakaat pembuka, rakaatan khafifatan, 2 rakaat yang ringan, pembuka qiyamul lail, ada yang mengatakan ba'diyah isya. Al-Muhim, ada yang mengatakan digabungkan dengan rokaat tadi. Maksimal 13. 2 rokaat salam, 2 rokaat salam, 2 rokaat salam. Terus sampai 5 kali, 10 berarti ya. Terus 1 rokaat salam, 11. Atau 6 kali, 12, 1 rokaat salam. Itu yang paling afdal. Paling afdal. Barakulahikum. Boleh juga barakulahikum, 4 rokaat salam, 4 rokaat salam, 3 rokaat salam. 1 kali salam. Langsung. Ini dengan zahir hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Sahih Muslim. Yusalli 4 rakaatin la tasal an husnihinna wa tulihinna. Beliau salat 4 rakaat, kamu jangan tanya panjang dan bagusnya. Tsumma yusalli 4 rakaat, salat lagi 4 rakaat lagi, kamu jangan tanyakan panjang dan bagusnya. Tsumma yusalli 3 rakaat, kemudian 3 rakaat. Rasul tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Ini menunjukkan afdalnya 11 rakaat atau 13 rakaat, bukan 21 atau 31 atau 71. Enggak. Barakallahu fikum. Paham tuh? Nah, selama tata cara itu ada riwayatnya, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Apakah Bilal yang mengucapkan demikian dan demikian ketika salat tarawih termasuk bid'ah? Bilal, sahabat beliau sudah meninggal dunia, ya kan? Maksudnya gimana nih? Yang dianggap sebagai seperti Bilal gitu. Hah? Gimana, ya kan? Nah, yang seperti itu enggak ada, ya kan? Enggak ada. Tidak ada dalam amaliyah salat tarawih yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada, ya kan? Terakhir ya. 1:30 loh ya kawan. Nanti jam berapa itu? Wah, Allah Nusta'an. Terakhir. Di sini terakhirnya. Lanjut. Talang pau. Angin lu bahasanya. Yang paling gampang benteng. Nah, paling gampang wis. Nanti kita talim di benteng ya. Namanya benteng kawamu sunnah gitu ya. Ya salam. Biasa. Terakhir. Ada seorang laki-laki yang sudah menikah. Kemudian dia menikah lagi dengan wanita yang dia islamkan tanpa sepengetahuan istri yang pertama. Yang menjadi walinya adalah wali hakim. Kemudian wanita yang kedua tadi meninggal dunia dan dikubur oleh keluarganya dengan cara Nasrani. Apakah pernikahan yang kedua sah? Masya Allah. Kalau ini perempuan yang kedua, semua keluarganya Nasrani, tidak ada yang Muslim, dan dia mu'alafah masuk Islam dan dinikah, maka betul nikahnya, walinya adalah wali hakim. Al-waliyu as-sultanu waliyu man la waliyalah, kata Rasul. Yang namanya sultan, penguasa, sebagai wali bagi pihak-pihak yang tidak memiliki wali. Di sini betul. Paham insyaAllah ya, dengan wali pemerintah, wali hakim, harus ada mahar dan segala macamnya sebagaimana yang ada, sah. Saya ikhwan, Yang namanya poligami tidak ada persyaratan harus izin yang pertama. Itu bukan persyaratan. Itu lebih baik saja. Supaya enggak menimbulkan gejolak-gejolak tadi. Bukan syarat. Paham ya? Bukan syarat. Antum langsung nikah lagi, enggak ada masalah. Selama rukun syarat nikah terpenuhi. Sah. Pulang, jangan bawa satu orang kan gitu ya. Marah-marah, biasa itu marah. Ya bakal marah, bakal emosi ya. Biasa. Katanya yang pernah mengalami. Ya, karena kita belum mengalami ya. Katanya yang pernah mengalami, paling sepekan, dua pekan. Kelantunya, apa namanya, bertanggung jawab dan bagus. Ya paling sepekan, dua pekan ya. Selebihnya ya, gimana lagi. Gitu. Kata yang pernah mengalami. Saya belum mengalami. Ininya bukan persyaratan. Apa hukumnya wanita yang dikubur dengan cara Nasrani? Maksudnya gimana ya hukumnya maksud? Terkait dengan perempuan tadi muslimah. Dia mati di Islam ya, ikhwan. Saya enggak paham yang temukan sekarang apa, ikhwan. Kalau dimaukan terkait dengan bab salatnya, maka disolatkan dengan satu gaib. Misalkan meninggal di keluarganya, suaminya enggak bisa berbuat apa-apa, yang mengurusi keluarga yang Nasrani dengan cara Nasrani dikuburkan di sana, maka langsung diadakan salat gaib untuk mensolatkan dia. Para keluarga itu. Terkait dengan perempuannya muslimah. Muslimah ya, kan. Artinya enggak berubah jadi Nasrani lagi gara-gara itu gitu ya. Najasyi, raja Najasyi yang menguasai Habasyah itu muslim. Muslim dia, tapi di tengah-tengah kaum Nasara. Begitu meninggal dunia, dikubur ala kaumnya. Rasul mensolatkan gaib. Gaib itu? Dia muslim. Wallahu ta'ala alam yiswab. Saya nasihatkan kepada semua pihak supaya kalau maju poligami yang gentle. Yang gentle. Supaya poligami yang merupakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sesuatu yang indah. Jangan antum rusak poligami itu dengan hawa nafsumu dan angkara syahwatmu. Tolong ya, ikhwan. Kita enggak menghalangi orang poligami. Silakan, itu sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ingat, tolong disuasanakan yang bagus gitu, sehingga kita yang belum ini jangan sampai kena imbasnya gitu loh. Kita mau maju. Ayo tuh lihat. Yang ditunjuk tuh contoh-contoh yang jelek semua. Jadi mempersulit langkah kita yang di belakang ini. Gitu loh. Ayo tuh. Sudah nata-nata, sudah baku, sudah mau maju-maju. Nah, enggak bisa. Loh kenapa? Loh lihat tuh. Loh, baru perlu kami. Kacau. Diperindah. Sehingga ketika antum poligami yang bagus, yang baik, yang indah, tata yang rapi, sehingga ketika di belakang itu maju, enak. Tuh kan? Sukses dia. Yang itu, sukses dia. Yang ini, sukses dia. Kita, insya Allah sukses. Nah, nanti kedepannya, familiar, terbiasa dengan sunnah poligami. Sebagaimana dulu salafun salih, terbiasa dengan sunnah poligami, dan besar manfaatnya. Banyak faedahnya ya, kawan. Pribadi antum yang menjalani, terkait dengan wanitanya, terkait dengan mungkin anak bawaannya, antum nikahi janda, terkait dengan muslimah secara umum. Sangat banyak faedahnya ya, kawan. Cuma sekarang ini menjadi sulit langkahnya dikarenakan banyak contoh-contoh yang enggak beres, mencoreng-moreng indahnya poligami. Wallahul musta'an. Ngoten nggih? Nggih. Saya kira cukup sekian. Insyaallah diteruskan kembali di Benteng Qawam Sunnah insyaallah taala. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakum.